Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala. Baik, masih pada penjelasan beliau rahimahullah taala bahwasanya kemaksiatan menjadi sebab seorang hamba melupakan dirinya sendiri, ya. Yakni seorang hamba melupakan perkara-perkara yang bermaslahat, bermanfaat untuk dirinya sendiri. Baik. Qala rahimahullah ta'ala wa man ta'ammala hadzal mawadhi tabayyana lahu an aktsara hadzal khalqi qad nasu anfusahum haqiqatan wa dayya'uha wa ada'u hadzaha minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang memperhatikan, ya, dia memperhatikan keadaan manusia, keadaan makhluk yang dia ada padanya, ya, maka akan nampak bagi dia, jelas bagi dia bahwasannya kebanyakan manusia, kebanyakan orang, mereka melupakan diri-diri mereka sendiri secara hakiki, ya, melupakan diri mereka dengan sebenar-benarnya. Mereka menyia-nyiakan dirinya, dia sia-siakan dirinya sendiri, dan dia menyia-nyiakan bagian dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyia-nyiakan bagian dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'uha rakhisatan bi tsamanin bakhsin bi al-ghubn bai al-ghubn. Ya. Mereka diri-diri mereka, mereka jual waktu dia, kesehatan dia, kesempatan dia, ya, waktu luang dia dengan sesuatu yang murah, sesuatu yang sangat remeh. Itu jual beli huben, ya, jual beli orang yang tertipu. Menjual sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga dengan harga yang remeh, dengan harga yang sangat kecil. Ya. Ini kebanyakan hakikat dari keadaan kebanyakan manusia. Ya. Kebanyakan mayoritas manusia demikian keadaannya. Mereka tukar, mereka jual perkara yang berharga pada dirinya dengan sesuatu yang murah, sesuatu yang hina. Qala wa inna ma yadhharu lahum hadza indal maut. Maka manusia pada keadaan hidupnya, pada keadaan sehatnya, pada keadaan kecukupan dia, ya, itu tidak nampak bagi dia, ya, tidak merasa bahwasanya dia telah menukar barang berharga dia, kesempatan emas dia dengan sesuatu yang murah itu, ya. Hanya saja itu semuanya akan nampak, ya, kerugian dia, penyesalan dia. Ternyata sesuatu yang berharga dari dirinya telah dia tukar dengan sesuatu yang remeh, dengan sesuatu yang rendah. Itu ketika kematian dia, ketika telah datang ajal dia. Qala wa yadhharu hadza kullal dhuhuri yaumat taghabun. Dan lebih-lebih lagi akan muncul nampak penyesalan ini, ya, kerugian tersebut dengan sebenar-benarnya pada hari penyesalan, ya, ketika hari kiamat, ya, telah ditegakkan kiamat pada manusia. Itu yaumut taghabun, ya, salah satu dari nama hari kiamat, ya, yaumu at-taghabun, ya, hari penyesalan. Semua makhluk menyesal, ya, semua orang menyesal, ya, orang yang berbuat buruk menyesali keburukan dia, ya. Kenapa dulu saya tidak berbuat baik? Kenapa dulu saya tidak beramal soleh? Ya? Menyesal dia. Orang yang sudah baik dulu di dunia, ya, juga menyesal. Kenapa tidak menambah? Kenapa tidak memperbanyak kebaikan di dunia dulu? Ya? Ada waktu-waktu yang dia gunakan untuk perkara yang mafdul, padahal ada yang lebih afdol. Ya? Ada amalan yang afdol, dia gunakan untuk berbuat amalan yang mafdul, ya. Dia juga menyesal, ya. Pada hari tersebut, ya. Baik, maka semuanya dalam keadaan menyesal, ya. Kalau orangnya berbuat baik saja menyesal, ya, tentunya lebih-lebih orang yang berbuat buruk, orang yang berbuat kejelekan, ya. Sangat besar penyesalan mereka. Qala yauma yadhharu lil 'abdi annahu hubina fil 'aqdi alladhi aqadahu li nafsihi fi hadhihi dar. Pada hari yang nampak bagi seorang hamba, pada hari kiamat nanti akan nampak bagi seorang hamba bahwasannya dia tertipu, ya, bahwasannya dia merugi pada akad transaksi yang dia laksanakan di dunia dulu untuk dirinya sendiri, ya. Ternyata dulu seandainya waktu muda saya, ya, saya manfaatkan untuk kebaikan. Seandainya waktu sehat dulu saya gunakan untuk kebaikan, ya. Hanya penyesalan, sudah tidak bermanfaat penyesalan, ya. Tidak ada gunanya menyesal, ya. Itu disebut yaumut taghabun, ya. Nampak semuanya, ya. Qala wa tijaratul lati tajara fiha lima adihi fa inna kulla ahadin yattajiru fi hadhihi dunya li akhiratihi. Dia menyesali perdagangan dia dulu di dunia, ya, yang dia laksanakan untuk hari akhiratnya, ya. Orang yang sudah beruntung tadi, sudah beramal soleh di dunia, itu merasa merugi. Kenapa tidak mencari lagi yang lebih baik? Kenapa tidak berbuat lebih banyak lagi? Kenapa tidak beramal soleh yang lebih banyak lagi? Itu. Karena orang-orang yang amalannya lebih banyak berada lebih tinggi dari dia kedudukannya, ya. Tempatnya lebih mulia, ya. Kenikmatannya lebih besar, ya. Maka dia merasa rugi, wah seandainya dulu, ya, saya lebih bersemangat dari fulan, ya, seandainya dulu saya lebih bersungguh-sungguh dari fulan, ya, saya akan bisa mendapatkan yang itu juga, gitu. Nah, itu orang yang berbuat baik. Bagaimana kiranya orang yang tidak mendapatkan kebaikan, ya, maka akan sangat besar kerugian mereka, ya. Maka setiap orang melakukan perdagangan di dunia ini untuk akhirat dia, ya. Setiap kita, masing-masing kita sedang berdagang di dunia ini untuk mendapatkan keuntungan akhirat kita, ya. Qala fal khasirun alladzina ya'taqiduna annahum ahlur ribhi wal kasabi saraw al hayatad dunya wa hadzahum fiha wa ladzatihim bil akhirati wa hadzihim fiha. Maka orang yang merugi sebenarnya dalam perdagangan ini, ya, seorang yang bangkrut yang sesungguhnya dalam perdagangan ini adalah orang-orang yang meyakini, orang yang berkeyakinan bahwasannya mereka adalah orang-orang yang beruntung dalam usaha mereka. Untung dengan apa? Mereka membeli dunia, ya, kenikmatan dunia, kedudukan, jabatan, harta, ya, kemewahan dunia, kelezatan-kelezatan dunia, bil akhirati, ya. Dia beli dengan akhiratnya, ya. Dia beli dunia itu, perhiasan dunia itu, ya, jabatannya, hartanya, kemewahannya, kesenangannya di dunia itu, dia beli dengan mengorbankan akhirat dia, ya. Dia cari dunia itu dengan mengorbankan bagian akhiratnya, ya, untuk mendapatkan dunia, dia tinggalkan kewajiban, ya, sholatnya, dia tinggalkan. Kenapa? Karena sibuk untuk mencari dunia, sibuk untuk mendapatkan keuntungan, ya, lupa dengan kewajibannya. Demikian pula, dia terjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menipu, ya, dengan berkhianat dalam jual beli, ya. Ini membeli dunia dengan akhiratnya. Ini orang yang sebenar-benarnya bangkrut, orang yang sebenar-benarnya merugi. Qala fa adhhabu tayyibatihim fi hayatihim ad-dunya wastamta'u biha waradu biha watma'annu ilaiha wa kana sa'yuhum litahsiliha faba'u washtaru wattajaru waba'u ajilan bi'ajilin wa nasi'atan binakdin wa ghaiban binajizin. Maka mereka membawa apa yang mereka anggap baik dari kehidupan dunia itu, ya, sudah mendapatkan apa yang dia cita-citakan di dunia, ya, merasa beruntung, merasa sudah sukses, ya, cita-cita yang dia inginkan sejak kecil, ya, atau bahkan cita-cita orang tuanya, ya, terlaksana, tercapai, ya, kedudukannya atau hartanya, dia bersenang-senang dengannya, ridho dengannya, tentram dengan bagian dunia tadi, hatinya tentram dengan perkara dunia tadi, ya, itu tadi, walaupun mengorbankan akhiratnya, ya, akhirat sudah tidak ada dalam pikiran dia, tidak ada dalam prioritas dia, ya. Maka kana sa'yuhum litahsiliha, seluruh usaha dia, ya, seluruh dari apa yang dia keluarkan, dia kerahkan, itu untuk mendapatkannya dunia, ya, untuk mendapatkan dunia itu, ya, seluruh usaha dia, seluruh waktu dia, tujuannya dunia, dunia, pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, ya, semua pikiran dia, dia kerahkan untuk mendapatkan dunia tadi. Maka dia membeli, menjual, berdagang, ya, membeli perkara yang segera, ya, dunia, kenikmatan segera dengan kenikmatan yang nanti, yang akan datang, ya. Maka dia menukarkan sesuatu yang datangnya setelahnya dengan sesuatu yang kontan, ya, sesuatu yang gaib, ya, dia tukar dengan sesuatu yang hadir, sesuatu yang ada, ya, itu akhirat ditukar dengan dunia. Dan tidak hanya itu saja, waqalu hadza wal hazmu, ya. Mereka mengatakan, loh, ini orang yang cerdas itu, ya, orang yang pinter itu seperti ini, ya, dapat dunia, ya, kenapa? Karena ini sesuatu yang dia merasakan segera, ya, mendapatkan kenikmatan yang segera, ya, Sedangkan akhirat itu masih nanti, ya. Masih besok, masih lusa, ya. Baik. Maka mereka anggap orang yang cerdas, orang yang sukses, orang yang beruntung itu adalah dalam ukuran dunia, ya, dalam perkara dunia, ya. Apapun keadaan seseorang, ya. Seperti apapun dia, kalau dunianya lemah, sudah enggak dianggap, enggak beruntung dia, enggak sukses dia, ya. Rugi dia, ya. Hidupnya sengsara, hidupnya sia-sia, ya. Ini pandangan mereka, ya. Kesuksesan itu adalah dunia. Wa yaqulu ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, ya. Ahlu dunya khud ma tarahu wa da' syai'an sami'ta bihi, ya. Ini hazm menurut mereka, ya, cerdas menurut mereka adalah ambil, usahakan, ya, sungguh-sungguh pada perkara yang bisa kamu lihat, yang ada di depan matamu itu, ya, harta dunia saat ini, kedudukan di dunia ini, ya, itu kan bisa kita lihat sekarang, ya kan? Maka ambil itu, usahakan, kerahkan tenagamu untuk mendapatkannya. Wada' syai'an sami'ta bihi, dan tinggalkan kabar-kabar yang di kamu dengar, ya. Oh, nanti di jannah demikian-demikian, nanti di akhirat demikian-demikian. Itu suatu yang kamu dengar saja. Belum kamu lihat itu, ya. Ini ucapan mereka, ya. Tinggalkan yang kamu dengar, ya. Katanya-katanya, ya. Ambil, usahakan sesuatu yang kamu lihat saat ini, gitu. Yakni ambil yang segera, ya. Tinggalkan yang masih nanti, gitu. Qala wa kaifa abi uhadiran nakdan musahadan fi hadhi dar bi ghaibin nasiatan fi darin ukhra ghairu hadhi. Mereka katakan, bagaimana seseorang yang cerdas, orang yang pintar itu menjual, dia jual sesuatu yang hadir, sesuatu yang kontan, ya, yang segera dia rasakan nikmatnya, segera dia cicipi kelazatannya, ya, di dunia ini, ya, dari kedudukan, dari harta, dari kemewahan dunia, yang dipersaksikan, kita rasakan, kita saksikan, yang ada di dunia ini dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang masih belum kita lihat, ya. Sesuatu yang hanya kita dengar, ya. Sesuatu yang nasi'ah, ya. Yang tempo masih lama nanti, gitu. Di negeri yang lain, selain negeri ini, ya. Baik, ini subhatnya mereka, ya. Oh, enggak pinter orang yang jual sesuatu yang kontan, segera, ya. Dengan sesuatu yang masih gaib, sesuatu yang ya mereka tidak beriman, masih belum bertentu gitu, ya. Nah, subhat ini wayantumu ila dzalika dzaful iman, kalau digabung dengan orang yang imannya lemah, ya. Orang yang lemah iman, ya. Orang yang materialis, ya. Sesuatu diukur dengan yang nyata, ya. Kalau tidak terlihat dengan mata, dia tidak percaya, ya. Lemah imannya. Wa quwwatu da'i syahwati, ditambah lagi seruan syahwatnya sangat kuat, ya. Syahwatnya sangat kuat. Iya, itu lihat. Fulan sekarang sudah demikian-demikian, bisa demikian-demikian. Ketika dia sungguh-sungguh kerja pagi sore sungguh-sungguh, wah, sudah bisa berhasil demikian-demikian, ya. Sedangkan kamu, ya, masih kayak gitu aja, ya, dari dulu sampai sekarang, ya. Nggak berubah-ubah itu, ya. Itu kuat seruan syahwatnya, ya. Tentu orang pengen, kan, wah, itu dia fulan itu, dia mencari dunia dengan sungguh-sungguh, sekarang sudah bisa beli ini beli itu, ya. Nah, wa mahabbatul ajilati wa tasabbu bi banil jinsi. Demikian pula ditambah dengan kecintaan jiwa seseorang itu dengan yang segera, ya. Segera dapat kenikmatan, itu orang senang, ya. Orang senangi. Kenikmatannya segera, ya. Sesuatu yang instan, ya. Ini, berbuat ini langsung dapat ini, itu. Segera. Itu yang disenangi orang, ya. Sangat mengundang syahwat seseorang, ya. Demikian pula tasabuh bibanil jinsi. Ini subhat yang umum, ya. Pengin seperti temannya, ya. Pengin serupa dengan temannya, ya. Itu teman saya begitu, ya. Dia sudah begini sekarang, gitu. Saya masih seperti ini saja, ya. Nah, gejolak jiwa-jiwa, ya. Pengin seperti itu juga, gitu kan. Nah, ini diantara perkara seseorang yang mendorong dia untuk itu tadi menukar, membeli, ya, perkara yang segera dengan mengorbankan akhirat dia, mengorbankan sesuatu yang nanti, ya. Ini perkara-perkara yang mendorong seseorang menjual akhiratnya dengan dunia, ya. Pengen seperti temannya, ya. Kecintaan dia dengan sesuatu yang instan, segera, ya. Demikian pula seruan syahwat yang kuat, ya. Lebih-lebih ditambah dengan iman yang lemah, ya. Dengan subhat tadi, ya. Bagaimana seorang yang cerdas kok menjual sesuatu yang nyata, nampak sekarang kok dijual dengan, diganti dengan nanti saja, ya. Jangan berbuat ini, jangan diminum ini, nanti di akhirat dapat ini, misalkan, ya. Ini subhatnya, ya. Qala fa aktsarul khalqi fi hadhi tijaratil khasirati allati qala Allah subhanahu fi ahliha ulaika alladhina ashtarau alhayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun. Maka kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia berada di dalam perdagangan yang merugi ini, ya. Menukar akhirat dengan dunia, meninggalkan kenikmatan yang abadi untuk mendapatkan kenikmatan yang fana, ya. Baik. Maka Allah SWT menyatakan mereka itulah orang-orang yang membeli dunia dengan akhiratnya, ya. Dia tukar, ya. Sudah, enggak apa-apa. Tinggalkan kewajibannya sekali saja kok, ya. Nanti dapat untung segini, ya. Enggak apa-apa, tinggalkan ini. Nanti bayarannya sekian, ya. Enggak apa-apa melanggar ini, ya. Nanti dapat untung ini, ya. Membeli dunia dengan mengorbankan akhirat, ya. Ini bentuknya banyak, surahnya sangat banyak sekali, ya. Kesimpulannya itu tadi, dia korbankan akhirat, dia korban agama dia untuk mendapatkan dunia, ya. Dapat uang, dapat pujian, dapat kedudukan, ya, atau apa saja dari bagian dunia, ya. Maka dia telah berdagang menjual akhirat dengan dunia dia. Maka mereka adalah orang-orang yang Allah tidak akan ringankan azabnya di akhirat nanti dan tidak akan mendapatkan pertolongan. Wa qala fihim, dan juga Allah SWT berfirman tentang mereka, fama rabihat tijaratuhum wa maka numuhtadin. Ya. Maka hakikatnya, ya, sebenarnya perdagangan mereka tidak beruntung sama sekali. Ya. Tidak untung sama sekali. Kenikmatan yang dia dapatkan itu dia tinggalkan, ya. Harta yang dia kumpulkan itu dia tinggalkan, habis, ya. Fana, ya. Berhenti. Maka tidak beruntung dia. Bisa jadi dia kumpulkan masih capek, belum bisa menikmati hartanya, dia sudah mati, ya. Orang lain yang menikmati harta dia, ya. Maka tidak beruntung dia. Sedangkan dosanya sampai akhirat, ya, dosanya dia yang menanggungnya, ya. Wa makanu muhtadin, dan mereka bukan orang-orang yang berpetunjuk, ya. Bukan orang-orang di atas hidayah, ya. Mengorbankan akhirat untuk dunia. Baik, maka dari konteks pelaku maksiat itu tadi, dia korbankan untuk mengerjakan dosa itu, mendapatkan kenikmatan jiwa dia itu, ya, itu bagian dunia, kenikmatan maksiat itu, ya kan, bagian dari dunia. Dia korbankan akhiratnya, dia tahu ini dosa, ya, tetapi dia kerjakan, itu berarti dia menjual akhiratnya untuk dunia, ya, kepuasan dia, kesenangan dia yang sebentar itu, padahal dia tahu ini dosa, ya, ini tidak boleh, ya, berarti dia sedang dalam perdagangan yang bangkrut, ya, tijaratun khosiratun, ya, tijarah yang merugi, ya, dia jual akhirat dia dengan kenikmatan dosa tersebut, ya, kenikmatan maksiat tersebut yang akan berhenti kenikmatan tersebut, ya. Baik, itu tadi surahnya bentuknya sangat banyak sekali, ya. Intinya dia korbankan agama dia, dia tinggalkan kewajiban atau dia terjang larangan untuk mendapatkan dunia, ya. Dapat pujian, dapat harta, dapat kedudukan, atau apa saja, ya. Dapat pekerjaan, ya. Baik, maka itu perdagangan yang merugi dengan sebenar-benarnya kerugian. Qala rahimahullahu ta'ala fa idza kana yamtaghabun dhahara lahumul hubnu fi hadhihi tijarati fatataqattu 'alaiha tanfusul hasaratin. Maka mungkin di dunia, ya, dia masih senang-senang dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan kemewahannya, dengan kelezatan dunia itu, ya. Akan tetapi nanti pada hari kiamat akan nampak jelas terang kerugian dia, ya, dalam perdagangan itu, ya, dengan menjual akhirat untuk dunianya, ya. Maka tataqattu 'alaiha nufus hasaratin, tataqattu, ya, tataqattu, ya, ini menunjukkan tentang puncak, ya, ablaq min taqatta'a, ya, tataqattu, ya, terpotong-potong nafas dia, jiwa dia, ya, yakni sangat keras kerugian dia, sangat keras penyesalan dia, ya. Maka penyesalan terbesar di dunia ini apapun itu, ya, maka itu tidak ada bandingannya, tidak sebanding dengan penyesalan seorang hamba nanti di akhirat ketika melihat kerugian dia, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kisahkan mereka, kalau seandainya lau anna lahuma fil ardi jami'a, ya, kalau seandainya mereka punya dunia dan seisinya seluruhnya, ya, untuk nebus dirinya akan dia tebus, ya, akan dia berikan dunia seisinya itu untuk menebus dia, ya. Akan tapi tidak mungkin, ya. Sekarang pun tidak ada orang yang punya setengah dunia saja, tidak ada, ya. Sepersepuluh dunia saja tidak ada, ya. Nah, itu kalau dia punya seluruh dunia dan isinya, dia akan tebus itu, ya. Karena sangat besar penyesalan dia, ya. Qala wa amar rabihun fa innahum ba'u fanian bibaqin wa khasisan binafisin wa hakiran bi'azim. Sebaliknya, orang yang beruntung dengan sebenarnya, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menjual perkara yang fana dunia dan segala perhiasannya, segala dari dunia itu dengan sesuatu yang kekal, ya, kenikmatan dunia dia korbankan. Tidak apa-apa, tidak dapat kerjaan. Yang penting saya bisa ibadah dengan tenang, ya. Tidak apa-apa, tidak naik gajinya. Yang penting ibadahnya terjaga, ya. Maka ukuran dia adalah akhirat. Yang penting akhiratnya selamat, maka dia sudah senang luar biasa, ya. Sudah tentram luar biasa, tidak apa-apa. Tidak seperti fulan, ya. Tidak apa-apa, tidak bisa ini dan itu, tidak bisa beli ini dan itu. Yang penting ibadah saya terjaga, ya. Walaupun temannya itu tadi yang di sana, di sana begini, di sana bekerja begini begini, ya. Tetapi mengorbankan akhirat, ya. Waktu sholatnya tidak bisa berjamaah misalkan, ya. Atau harus melanggar perkara yang haram, ya. Sedangkan dia, orang yang robih ini, yang sebenarnya orang yang beruntung dengan sebenarnya, dia tinggalkan itu, dia korbankan yang fana. Tidak dapat dunia, tidak apa-apa. Yang penting ibadah saya terjaga, ya. Yang penting saya tidak melanggar larangan Allah. Tidak apa-apa, tidak dapat bagian dunia, ya. Perkara yang remeh dengan perkara yang mulia, perkara yang rendah dengan perkara yang agung, ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ma miqdaru hadhi dunya min awwaliha ila akhiriha hatta nabi'a haddana min Allah taala wa daril akhirati biha. Orang-orang yang beruntung yang sebenarnya ini mengatakan, apa kadarnya dunia ini, ya? Apa nilai dunia dari awal sampai akhir? Nilainya seberapa sehingga kita harus membelinya dengan mengorbankan bagian kita di akhirat nanti, ya? Yakni tidak senilai, tidak sepantasnya akhirat dikorbankan untuk dunia, ya? Tidak pantas, tidak senilai, ya? Tidak sepadan untuk mendapatkan dunia dia korbankan akhiratnya, ya. Ini orang-orang yang beruntung dengan sebenarnya. Qala fa kaifa bima yanal 'abdu minha fi hadhi zamanil qasir alladhi huwa fil haqiqati ka ghaffati hulmin la nisbata lahu ila daril qarari albattah, ya. Baik, itu tadi dunia dari awal sampai akhir, timur sampai barat, selatan sampai utara, semuanya itu tidak ada nilainya sama sekali dengan bagian akhirat itu, ya. Nah, lebih-lebih bagaimana lagi yang didapat seorang hamba, ya, person manusia, masing-masing orang, bagian dia dari dunia, ya, itu seberapa? Sepersepuluhnya dunia, orang yang dapat sepersepuluhnya dunia saat ini, dia sudah teranggap sebagai orang terkaya dunia, ya. Sedangkan manusia itu, ya, kalau seluruh dunia dari awal sampai akhirnya tadi itu tidak pantas untuk ditukar dengan bagian akhirat, lebih-lebih bagian kita di dunia itu seberapa, ya? Kok kita akan tukar dengan bagian akhirat itu, gitu, ya? Difahamin, ya? Kalau dunia saja seluruhnya itu tidak pantas ditukar dengan bagian akhirat, ya? Lalu bagian kita dari dunia itu seberapa? Nah, kita dari waktu dunia ini sudah tahun 2023. Dari 2023 itu umur kita di dunia itu seberapanya? Berapa persen dari umur dunia ini? Eh? Tidak ada 10%-nya, ya kan? Nah, kok bisa-bisanya kita korbankan, ya toh? Bagian dari umur kita yang sebentar di dunia ini mendapatkan kenikmatan yang secuil dari dunia saja kita korban akhirat, ya. Baik, itu enggak pantas. Ini orang yang beruntung dengan sebenarnya, dia tahu hakikat, ya kan, dia tahu keadaan yang sebenarnya, ya. Kalau seandainya saja, ya kan, dia punya dunia seluruhnya, dia bisa dapat dunia seluruhnya dari awal sampai akhir, dari timur sampai barat. Itu tidak pantas dia korbankan akhirat dia untuk mendapatkan dunia itu, ya, seluruhnya, ya. Nah, lebih-lebih kalau hanya sebagian kecil dunia, ya, seluruh dunia saja itu tidak pantas untuk kita mengorbankan sebagian dari akhirat itu. Nah, lebih-lebih kita dapat dunia itu hanya sebagian kecil sekali, ya kan? Hanya berapa 0% saja, ya, tidak ada. Ya. Kok kita korbankan akhirat kita, baik. Maka bahkan kita di dunia ini dibandingkan umur kita di dunia ini, ya, hidup kita dari lahir sampai mati itu, ya, kita bersenang-senang di dunia ini, kalau dibandingkan dengan akhirat itu seperti hanya sekedar mimpi yang sangat cepat, ya, hanya mimpi, ya, tidak ada bandingannya dibanding dengan negeri akhirat yang hakiki, ya. Qala ta'ala, Allah ta'ala mau berfirman, wa yawma yahsyuruhum ka'alam yalbathu illa sa'atan min nahar yata'arafuna bainahum. Maka pada hari mereka dikumpulkan semuanya, mereka seolah-olah tidak pernah tinggal di dunia itu kecuali hanya sesaat dari waktu siang, ya. Sesaat dari waktu siang saja. Ini ketika mereka mengetahui hakikat akhirat, ya, ternyata di dunia dulu hanya sebentar sekali, ya, sejenak saja, ya. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentangmu, kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Bima anta min dzikraha. Kenapa engkau yang akan menyebutkannya? Inna ila rabbika muntahaha. Sesungguhnya ilmu kiamat itu hanya kepada Rabbmu kembalinya. Innama anta mundziru may yakhsha. Hanyalah engkau sebagai pemberi peringatan orang-orang yang takut terhadap hari kebangkitan. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Hari kebangkitan itu apa? Seolah-olah mereka pada hari tersebut, hari kebangkitan itu, hari kiamat itu, ketika mereka melihatnya, tidaklah mereka merasa tinggal di dunia kecuali hanya sesaat di sore hari atau satu saat di pagi hari saja, sejenak sebentar sekali, ya. Wa qala ta'ala kanahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Maka seolah-olah mereka ketika melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, orang yang bertakwa dengan jannahnya, orang yang kafir dengan nerakanya, maka mereka merasa tidak pernah tinggal di dunia kecuali hanya sesaat di siang hari saja. Ya. Baik, maka ini hakikat perbandingan dunia. Ya. Waktu kita hanya sebentar. Ya, satu kita hanya sesaat, ya, maka sangat merugi orang yang menjual akhiratnya untuk mendapatkan dunia yang sesaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna. Nasallallahu taufiq lil jami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.